Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithalu surati tsaniyah, ya, contoh bentuk yang kedua dari al-hal ats-tsalitsah. Baik. Ingat, untuk al-hal ats-tsalitsah cara pengerjaannya, perhitungannya diselesaikan satu per satu. Nah, bukan digabung sekaligus seluruh mayit. Tayyib, wa mithalu surati tsaniyah an yahlika halikun an thalathatin. Ada yang mati meninggalkan tiga liwaris. An thalathati abna'in. Tayyib. An yahlika halikun an thalathati abna'in. Tiga abna'. Thumma yamutu. Naam. Thumma yamutu ahaduhum an bintin wa man baqiya. Aw thumma yamutu ahaduhum an yahlika halikun an thalathati abna'in thumma yamutu ahaduhum an bintin wa man baqiya. Kemudian menyusul mati salah satu dari tiga abna tersebut, ahli warisnya bint, waman baqiya, dan yang tersisa yaitu dua abna mayit yang pertama. Dua orang tersebut bin nisbati lil mayit ats-tsani, hubungannya dengan mayit yang kedua sebagai apa? Sebagai sebagai apa? Akhun. Sebagai akhun, yakni akhun syaqiq. Tayyib. Wa yamutu tsani, kemudian meninggal putra yang kedua, berarti ini mayit yang ketiga. An zaujatin, ahli warisnya istrinya. Wa bintin, dan bint. Wa man baqiya, dan yang tersisa. Tersisa berapa dari tiga anak? Satu akhun syaqiq. Famas'alatul mayyitil awal, terselesaikan itu masalah mayyitil awal. Tashihhu min thalathatin, menjadi benar masalahnya dengan nilai tiga, angka tiga. Kenapa begitu? Karena thalathat abna, yakni masing-masing dihitung satu kepala. Berarti asma masalahnya tiga, likulli ibnin wahidun, masing-masing ibn dapat satu. Jadi asma masalahnya tiga. Tayyib, dan masalahnya langsung benar dengan itu. Kemudian masalah tsani mayit yang kedua. Tashihhu min arba'atin. Nah, menjadi benar masalahnya dengan angka 4. Coba kita lihat ahli warisnya apa saja? Bint dan akhawan syaqiqan. Kam lil bint? Nisf. Walbaqi lil akhawain asyakiqain. Berarti aslul masalahnya berapa? Kita kerjakan dulu. Aslul masalahnya dua. Lil bin sekarang nisf, berarti dua. Naam. Laha nisf fithnain, seperdua dari dua masalah. Hasilnya satu. Kam albaqi, sisa berapa? Satu. Satu itu untuk akhwain syaqiqain, dua saudara sekandung. Apakah terbagi habis? Tidak, pecah. Berarti harus ditashih. Perbandingan satu saham dengan dua adadur ru'us, perbandingannya mubayanah. Nuthbit adadur ru'us, berarti kita tetapkan dua jumlah kepala itu. Kemudian kita kalikan dengan aslul masalah. Dua kali dua, 4. Nah, ini tashihnya. Makanya kata Syekh, tashihhu min arba'atin, melalui proses itu. Jadi 4. Naam, lil bint tadi 1 kali 2 tadi. Naam, lil bint ithnan. Lil bint dapat 2 karena tadi awalnya 1 dikali 2 tadi kan? Naam. Asal masalahnya 2 dikali 2 jadi 4. Kemudian untuk bin 1 dikali 2 2. Wali kulli akhin wahid, masing-masing akh tadi 1 juga dikali berapa? Kali 2. Dapat 2 sahamnya di kulli wahidin minhuma wahid. Di kulli akhin wahid. Selesai. Berarti ini ada dua skala yang berdampingan. Masalatul mayit yang pertama, berapa asal masalahnya? 3, masing-masing ibn 1. Kemudian masalah mayit yang kedua di sampingnya, asal masalahnya 4 untuk bint 2, masing-masing akh 1. Sama. Nah sekarang kita bandingkan antara saham mayit yang kedua, saham yang ada di masalah pertama, dengan masalahnya apa nisbahnya. Berapa tadi sahamnya? 1. Masalahnya berapa? 4. Ya. Baik. Apa kata Syekh? Wahiyya mubayinatun lisihamihi. Wahiyya ini kembali ke masalah. Masalahnya 4. Mubayinatun berseberangan lisihami dengan sihamnya. Sihamnya kan hanya 1. Perbandingan sahamnya 1, asal masalahnya 4. 1 banding 4 kan mubayana. Ya. Tayyib. Bukan muwafaqah. Bukan juga mumatsalah, ya, mubayana. Tamam. Jika mubayana berarti nusbit al-mas'alah. Berapa masalahnya tadi? Asal masalahnya arba'ah. 1 sahamnya dibandingkan masalahnya 4, mubayana nusbit arba'ah. Iya kan? Nah, kemudian 4 ini kita letakkan di atas kolom masalah mayit yang pertama untuk dikalikan. Fa nadribuha. Ya, ini nadribu, kita kalikan angka 4 tadi fil mas'alatil ula, pada masalah yang pertama. 4 masalah pertama berapa? 3 thalathatin tablughu 12, hasilnya 12. Wahil jami'ah, dan inilah al-jami'ah yang menggabungkan semuanya. Seluruh masalah. Baik. Kemudian likulli ibnin min al-mas'alatil ula, masing-masing ibn dari masalah yang pertama, wahid, sahamnya berapa? 1 dikali 4 juga kan begitu ya. Madrubun fil mas'alati tsaniyah, dikalikan pada masalah yang kedua yaitu 4 tadi, arba'atin bi arba'atin, hasilnya 4. Baik. Ini yang hidup ya. Wa minal mas'alati tsaniyah, dan dari masalah kedua, berapa saham 2 orang tadi yang di masalah kedua statusnya menjadi akhun, iya kan? Nah, berapa tadi? Masing-masing wahid. Tayyib wahidun madrubun fi siham warithi, dikalikan ke saham warithnya. Saham pewarisnya. Berapa sahamnya mayit yang kedua di masalah pertama? Kan disilang ya, tinggal disilang kalau. Nah, itu sah 1 wahidin. Naam. Jadi dikalikan dengan wahid bi wahidin, hasilnya sah 1. Tamam. Ini sebenarnya Syekh menyingkat. Langsung dikatakan wa minal mas'alah tsaniyah, dan bagiannya di masalah kedua, wahid madrub fi siham warithi wahid bi wahid. Jika kita ikuti perkalian, kan sudah kita letakkan tadi juz saham 4 di atas itu. Jika kita kalikan semua dengan yang di bawah akan tetap sama hasilnya. Coba 4 kali berapa sahamnya ini mayit yang kedua? 1. 4 kali 1 4. 4 ini kita mau bagikan ke ahli warisnya di masalah kedua. Berarti kita kalikan dengan asal masalahnya. Berapa kita bagikan dengan asal masalahnya? Berapa asal masalahnya? 4. 4 bagi 4 berapa? 1. 1 itu yang kita kalikan dengan saham masing-masing yang ada di situ. 2 akun itu berarti sahamnya dikali 1, tetap hasilnya 1. Jelas ya? Cuma Syekh meringkas langsung mengatakan wa minal mas'alati tsaniyati wahidun madrub fi siham warithihi wahid bi wahid, sama dengan yang surah yang pertama. Nah, sebenarnya jika kita proses lebih panjang dari itu, seperti yang sebelumnya di al-hal ats-tsaniyah, hal yang kedua yang kita lewati, itu juz saham kita kalikan aja semua dengan yang ada di kolom itu, ke saham-saham yang ada di situ. Kemudian yang mayyit, yang punya masalah kedua, nanti dibagikan ke masalahnya. Hasilnya itu juz sahamnya dikalikan saja dengan saham ahli warisnya di situ. Nanti hasilnya sama. Paham dong? Nah, al-jami'u khamsatun, totalnya berarti lima. Nah, karena empat bagiannya di masalah yang pertama, satu bagiannya di masalah yang kedua, sehingga totalnya lima. Fanasibul ibnaini minal jami'ati, maka bagian dari jata ibnain, dua ibn dari al-jami'ah, ya, akam asyaratun. Nah, katanya 10. Nah, coba antum jumlah total. Benar? Iya. Ya, kita ulangi lagi tadi. Likulli ibnin minal masalatil ula wahidun madrubun fil masalatil thaniya arba'atin bi arba'ah, hasilnya empat. Ada berapa ibn? Dua ya. Berarti masing-masing empat. Wa minal masalatil thaniyati wahidun madrubun fi sihami muwarrithihi wahidin bi wahid, masing-masing satu. Al-jami'u khamsah, total masing-masing ibn empat di masalah pertama, satu di masalah kedua, totalnya lima. Masing-masing ibn dapat lima. Karena ibn ada dua, fanasibul ibnain, maka jatah dua ibn seluruhnya jika ditambah di total, masing-masing ibn dapat lima, di total hasilnya berapa? 10. Minal jami' asyaratun. Masing-masing ibn dapat 5, berarti totalnya 5 tambah 5, 10. Faham tum? Itu maksudnya nasibul ibnaini minal jami'ah, yang ada di kolom terakhir yang di jami'ah. Nah, sampai sini kita ulangi lagi. Berapa aslul masalah jami'ah tadi? 12. Di kolom yang ketiga yang terakhir, 12. Kemudian saham masing-masing ibn tadi, yang di mayit yang kedua jadi totalnya masing-masing 5, jadi 10. Berarti tersisa berapa? 2. Untuk siapa? Bint. Walil binti minal mas'alati tsaniyati, bint dari masalah yang kedua, ya. Karena bint itu adalah ahli waris mayit yang kedua. Dia hanya ada di masalah kedua kan? Di masalah pertama tidak ada dia. Ya. Walil bint minal mas'alati tsaniyah itsnan, dua, ya, madrubani fi siham muwarrithiha wahidin, dikalikan pada siham muwarrithnya wahid, ya, tadi dikali satu, ya, maaf, bithnain, hasilnya dua. Kita tes karena Syekh mengajarkan di awal, jika jami'ahnya sudah diselesaikan, sihamnya cuma sudah dibagi semua di kolom jami'ah, dites di total semua nasib yang ada, jika sama berarti benar. Benar ya? 12 semuanya. Tamam? Masing-masing ibn dapat 5, 10, kemudian bint dari masalah yang kedua karena dia di situ dapat 2, berarti total 12, jami'ahnya 12, artinya asyar. Selesai. Masih tersisa masalah mayit yang ketiga. Kan di sini prosesnya diselesaikan satu-satu kan? Tidak langsung digabung semuanya seperti keadaan yang kedua. Wa mas'alatul mayyitits tsalitsi, Masalah mayit yang ketiga, min thamaniyatin. Ya, delapan. Coba kita hitung. Mana masalah mayit al-thalith? Wa yamutu thani an zawjatin wa bint wa man baqiya. Berarti ahli warisnya siapa saja? Zawjah, bintun, dan akhun syaqiq. Kam li zawjah? Ada bint. Ada walad. Berarti thumun. Kam li bint? Nisf. Kam li akh? Li syaqiq? Al-baqi. Bita'asib bin nafs. Berarti thumun, nis, kemudian al-baqi. Berarti asrul masalah? Thamaniyah. Delapan. Thamam. Lizzawjah. Al-thumun. Kata syekh, lizzawjati thumun. Wa wahid. Thumun. Fi thamaniyah. Lapan. Seper lapan dan delapan kan? Lapan dan delapan satu. Wahid. Walilbith an-nisfu. Nis min thamaniyah kam? Arba'atun. Empat. Walbaqi. Tersisa berapa? Thalathatun lil'akh. Tamam. Wahadi tayyib. Selesai masalah mayit yang ketiga. Nah sekarang kita mau gabungkan dengan hasil yang pertama. Kita gabungkan dengan al-jami'ah yang dihasilkan. Jami'ah antara mayit yang pertama dengan mayit yang kedua. Jami'ahnya kita gabungkan dengan yang ini, mayit yang ketiga. Karena diselesaikannya satu-satu. Nah sekarang kita lihat. Mayit yang ketiga ini, masalahnya di sini berapa? Tadi? Delapan. Berapa sahamnya di jami'ah? Lihat sahamnya di jami'ah. Berapa tadi? Di jami'ah, sahamnya. Lima kan? Bandingkan 5 dengan 8. Nisbahnya apakah tamathul, mumathalah, atau mubayanah, atau muwafaqah? Mubayanah. Nah. Tamam? Jika mubayanah, berarti kita menetapkan nusbitu aslal masalah. Untuk kita naikkan di atas kolom al-jami'ah sebagai juzham untuk dikalikan. Seperti tadi yang sebelumnya. Coba kata Syekh apa? Wa hadhil mas'alatu mubayyinatun li sihamil mayyiti. Masalah ini berseberangan dengan sihamil mayyit minal jami'ah dari al-jami'ah. Fa nadribuha. Maka kita kalikan masalah itu. Maksudnya itu tadi kita tetapkan masalah itu sebagai saham, kita letakkan di atas jami'ah, itu yang kita kalikan. Fa nadribuha fil jami'ah. Itu kita kalikan itu pada al-jami'ah. Al-jami'ah tadi 12. Asal masalah jami'ah itu 12 kali berapa berarti? Kali 8. Naam tablugu 96, hasilnya 96. Wa minhu tashihhu. Dengan itulah menjadi benar. Ini jami'ah yang terakhir. Kolom terakhir. Naam. Lil ibnil hayyi, untuk ibn al-hayyi yang hidup tinggal berapa nih? Ibn yang dari salah satu abna di mayit. Masalah pertama. Tinggal satu. Minal jami'atil ula lil ibnil hayy minal jami'atil ula, untuk ibn yang masih hidup dari al jami'atil ula, khamsatun, itu lima. Ya. Madrubatun fi mas'alatil mayitil thalith, yang kita anggap juz saham tadi itu. Berapa adalah? Delapan dikalikan pada masalah mayitil thalith. Yang sudah kita tetapkan tadi sebagai juz saham, yaitu sama. Thamaniyah. Thamaniyatin bi arba'in, hasilnya berapa? 5 kali 8 40. Tamam? Walahu minal mas'alati tsalitsati, dan dia Al-Hayy ini dari minal mas'alati tsalitsati. Di masalah ketiga kan masih hidup dia kan? Iya. Nah, milik jatahnya dari masalah yang ketiga sebagai akh syaqiq di sana berapa tadi? Masalah yang ketiga, salah. Thalathatun ya madrubatun fi sihami muwarrithihi khamsatin, dikalikan pada saham warisnya. Ini langsung Syekh, nanti silang saja, dikalikan ke saham warisnya. Berapa tadi di jamiah sahamnya? Sahamnya khamsah, jadi khamsah dikalikan 3. Naam, bi khamsah. Kalau kita mau tempuh prosesnya, coba aja tadi sahamnya di jamiah 5, kita kalikan dulu dengan juz saham yang ditetapkan tadi. Berapa yang diletakkan di atas kolom jamiah tadi dari masalah yang ketiga? Berapa tadi? Berapa tadi? Bukan jamiah, juz saham. Perbandingan tadi kan mubayyanah. Jangan ini. Fokus. Perbandingan tadi antara saham mayit yang ketiga ini dengan asal masalahnya. Sahamnya tadi berapa? Di jami'ah sahamnya berapa? 5. Asal masalahnya berapa tadi? Mayit yang ketiga. Kita bicara mayit yang ketiga nih. Sahamnya berapa? 8 kan? Apa tadi perbandingannya mubah? Mubayana kan? 8 ini kita tetapkan di atas kolom al-jami'ah yang pertama. Kan itu yang dikalikan dengan jam yang pertama, Ithna Ashar tadi. Kemudian dikalikan dengan saham-saham yang ada di sini. Sekarang kita kalikan dengan saham Ibn Al-Hayy di situ. Berapa sahamnya? 5. 5 kali 8 berapa? 40. Ya, 40 ini kita mau bagi ke ahli warisnya kan? Berarti 40 kita bagi ke asal masalahnya. Asal masalahnya berapa? Delapan kan tadi? Berarti 40 bagi 8 berapa? 5 kan? Berarti itu 5 yang kita kalikan dengan sahamnya. Nah, jadi ketemu kan? Dikali 5. Jadi, walahu minal masalati thalithah ibn yang ada, yang sekarang jadi ahli waris mayit yang ketiga itu sebagai di situ kan ada 3 di situ, dikalikan dengan hasil tadi yaitu 5 tadi. Kalau Syekh di sini kan dia ringkas seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi. Syekh langsung diringkas, langsung disilang saja. Madruba fi siham muwarrithi khamsah. Bi khamsah ta'ashar, 15 hasilnya. Paham ya? Paham sampai di sini? Berarti 15. Wa majmu'u ma lahu min al-jami'ati, dan gabungan total yang dia dapatkan dari al-jami'ah tadi, ya, al-jami'ah tadi, berapa tadi di al-jami'ah? 5 ya. Wa hadhihi al-mas'alati, ya, dan masalah ini baik. Di jami'ah tadi berapa? 5, tapi sudah dikalikan kan? Dikali 8 hasilnya berapa tadi? 40. Di masalah ini ya haknya berapa? 3, tapi sudah dikalikan dengan 5 hasilnya 15. Berarti totalnya berapa di jumlah? Khamsatun wa khamsun, 55. Tamam. ولبنت الميت الثاني من الجامعة الأولى. نعم. Dan untuk bint al-mayyit thani min al-jami'atil ula. Lihat yang sudah antum buat. Berapa bint al-mayyit thani min al-jami'atil ula tadi? Ithnan kan? 2. Berarti dikalikan dengan saham di atas berapa tadi? Madrubani fi mas'alatil mayit thalith, dikalikan pada mas'alatil thalith yang dianggap jisam, yaitu sama tamania, hasilnya bisittata ashar. Tamam, hasilnya 16. Walizawjatil mayyitil thalithi, untuk zawjal mayyit thalith, min mas'alatihi, dari masalahnya, wah, wahidun tadi. Iya. Zawjah tadi dapat berapa? Wah, wahid. Madrubun fi sihamihi, dikalikan dengan sihamnya, minal jami'ah khomsatin, bikhom, khomsah. Tayyib. Kemudian wali bintihi, wali bintihi arba'atun madrubatun fi sihami minal jami'ah khamsatin, wali bintihi arba'atun madrubatun fi sihami minal jami'ah, untuk bintinya empat dikalikan pada sihamnya dari jami'ah, berapa sihamnya tadi? Lima khamsatin bi ishrin, hasilnya 20. Tamam. Coba ambil seburahnya biar ditampakkan. Antum menggambar enggak? Hah? Nah. Anu sana antum saja menggambar supaya cepat. Nanti tidak menggambar lagi karena. Di situ aja. Coba antum yang buat. Di situ aja, tandarkan di situ. Harus ada HP di depannya HP. Nah, di situ aja biar coba. Nah, nanti anak dikte kan. Nanti tinggal nulis bantuannya. Nah, coba buat yang pertama dulu. Ibn. Baik. Langsung saja hasilnya tadi berapa? Salah. Tulis. Masing-masing dapat satu. Meskipun tanpa garis, yang penting sejajar. Nah, kemudian salah satunya meninggal itu Ibn itu. Itu mayit. Aywa. Ahli warisnya bins. Tulis bins di bawahnya. Bint. Kemudian akhun. Itu dua akh itu. Nah, itu disejajarkan itu. Binsnya tersendiri di bawah, mungkin dipisah ya. Nah, itu akh ya kan, jadi akh dia di sini. Kho saja. Nah, enggak apa-apa. Di situ baru bint. Ya kan? Itu kan lain dia. Ya, yang bint. Berapa dari hasilnya? Langsung catat yang sudah kita kerjakan tadi. Mayit yang kedua tadi hasilnya berapa? Berapa tadi? Hah? Arba'ah, tulis arba'ah. Baik. Kemudian, nah, sekarang dibandingkan itu, lihat. Yang menjadi mayit ibn itu sahamnya berapa? Satu. Aslul masalahnya berapa? Empat kan? Nah, mubayyinah. Berarti kita tetapkan empat. Sebagai juz saham, letakkan di atas masalah yang pertama. Iya, beri garis untuk membedakan. Iya. Naam. Berarti kolom jami'ahnya nanti di sebelah sana. Kan begitu. Nah, sekarang kalikan semua. Berarti 4 kali 3 2 12. Berikan aja garis supaya. Iya. Ini aja yang penting. Ah. Ya kan? 12. Kemudian berapa jatah ibn dari masalah pertama? 4 kali 1, 4. Kemudian sebentar. Dari mayit masalah yang kedua berapa jatahnya sebagai akh? Hah? Nih. 4 kali 1 4. Ya, kemudian dia juga punya jatah dari masa yang kedua. Nih, coba kita lihat lagi di sini ya. Lihat. Li kulli ibnin wahid. Mana? Tayyib. Lil binti ithnan, sudah tadi. Wa li kulli akhin wahid. Nah, sudah. Kita lihat wahia mubayyina li sihamihi fanadribuha. Ini kan sudah tadi kan, mubayyin li sihamihi kan. Nah, kita tetapkan masalahnya 4. Fanadribuha. Nadribuha ini maksudnya apa? 4 itu kan? Angka 4 itulah. Hah? Fanadribuha. Ini maksudnya 4 itu fil masalatil ula. Ke masalah yang pertama, thalatha tablughu kan? 12. وهي الجامعة لكل ابن من المسألة الأولى مسمسي ابن المسألة pertama ya واحد satu مضروب في المسألة الثانية أربعة تكاليكان أربعة بأربعة hasilnya empat ya mungkin bisa ditulis di situ nanti terus plus gitu ya. Tulis aja dulu 4 ya, 4 nanti tambah di situ ke kiri. Di jumlah nanti di situ. Masing-masing 4. Nah, kasih tambah, kan masih ada. Ya. Wa minal mas'alati tsaniyah, dan dari masalah yang kedua masing-masing berapa juga itu? Wah, wahid. Iya kan? Ah, itu dikalikan berapa? Kata Syekh, madrubun fi sihami muwarrifihi wahid bi wahid. Syekh meringkas. Ini langsung dikalikan dengan ini. Artinya apa? Ini kan tadi mayyit perbandingannya mubayyinah. Yang ini kita tetapkan masalah ini katakan seperti sama di sini. 4, yang angka 1 kita tetapkan di sini. Gitu maksudnya. Jadi masing-masing akh di masalah kedua berapa? 1 kali 1. Nih. Sahamnya tadi. Hasilnya berapa? 1. Begitu. Ya, kalau proses yang sebelumnya agak panjang tapi hasilnya sama, yakni kita kalikan saja ini. Ya. 4 kali 1 kan 4. Ini 4 kali 1 4. Ini kan kita mau bagikan ke ahli warisnya, berarti 4 bagi 4 1, hasilnya sama. Nah, ini yang kemudian dikalikan semua ke sini. Oh iya, paham ya? Berarti totalnya, tulis totalnya di bawah kolom 12, sejajarkan dengan yang 15, yang 12. Jangan terlalu panjang, antum nanti kehabisan di sana. Sekarang dihapus aja kemudian ditotal. Yang penting prosesnya sudah kelihatan. Rampingkan sedikit, rampingkan ya. 5 5 bint. Nah. Kemudian berikutnya khamsa. Nah. Walil binti minal masalah tsaniyah tsanan. 2-2 dikali berapa? Kali 1. Madrubani fi sihami muwarrithiha, itu 1. Wahid bi tsnain, hasilnya 2. Selesai kan? Sekarang mayit yang ketiga. Lanjutkan mayit yang ketiga. Mayit yang ketiga ahli warisnya siapa? Yang jadikan mayit anak yang kedua, ya. Ya, berarti Ibn itu agak naik itu antum, agak coba dirapikan lagi biar kelihatan bahwa Ibn tinggal tersisa satu karena dua sudah jadi mayit, tulis ta itu. Ini sekarang yang mati, berarti tinggal ini ya, Ibn yang ketiga yang jadi di situ. Tayyib. Kemudian zaujahnya di bawah. Sejajar dengan bint. Zaujah. Ya. Kemudian waman baki ya, nah, bint itu bagi apa nisbahnya bint di situ? Jangan sejajar dengan itu berarti di bawahnya lah. Zaujah. Waman baki ya, siapa yang baki ya? Siapa yang tersisa? Bins kan? Yang tersisa bins kan? Ya. Yeah. Nah. Tetapi di situ bins. Nah, di sini zaujah tsumma wahid wal bins nisf. Yamut ats-tsani an zaujah. Ada bins juga dia. Bins di bawah satu. Waman bakiya. Naam. Al-baqi siapa? Akh, ya. Naam. Kalau ini bins yang di masalah yang kedua, itu binsnya yang mayit ini. Naam. Bins yang ada di masalah tentang mayit tsani itu binsnya mayit yang kedua kemudian meninggal ibn yang berikutnya, ini apanya bins ini, bins dari mayit tsani, keponakannya kan, iya kan, jadi ini tidak masuk, makanya taruh saja sini, tulis saja di sini bins ya, ini tidak mewarisi dari ini. Keponakan dia. Sama? Ini dihapus. Nah, berapa tadi asal masalahnya? Samaniyah. Coba catat. Samaniyah. Sejajar dengan jami'ah. 12. Sejajar dengan 12. Coba diberi garis lagi biar kelihatan. Iya. Nah. Nah. Kam li zaujah wahid, ya tulis wahid lil bint arba'ah, sudah kita kerjakan tadi arba'ah bint itu arba'ah itu bint aywa, kemudian al baqi untuk akh berapa? Thalatha, iya. Nah sekarang lihat perbandingan si sahamnya di jami'ah. Sekarang yang dibandingkan antara ini ya, al-jami'ah ini. Nah, ini berapa sahamnya di sini yang tufiyah ini, sahamnya 5, bandingkan dengan aslul masalahnya mubayyanah, berarti kita tetapkan aslul masalah di sini saham di atas jami'ah ya 8. Nah jadi ini sebenarnya nanti tinggal disilang. Ini letakkan di sini kan begitu. Hah? Apa? Bins. Ini? Menumpuk. Maksudnya menumpuk. Nah, berarti di anu aja digeser. Supaya tidak menumpuk digeser berarti. Ya. Yang jelas ingat ibin siang ini tidak mewarisi dari itu ya. Karena dia statusnya apa? Keponakan. Ini tadi yang ingin tunjukkan. Nah, seperti tidak menumpuk taruh di bawah. Baik. Nah. Jadi ini taruh aja di sini biar cepat. Nanti dikalikan ke bawah. Sekarang 8 x 12 berarti untuk jami'ahnya. 8 x 12 berapa? 96. Nah, ini jami'ah yang terakhir 96. Kok di situ? Itu di atas untuk juz sahm itu. Di bawah. Iya. Tayyib, untuk L2 untuk ibn yang tersisa hayy itu yang ini. Naam. Di jami'ah pertama 5. Di sini berapa? 3 x 5 15 tambah 5 berapa? 2 20. Hah? Coba dihitung dulu. Dikalikan ke atas. Li. Bukan, bukan. Di sini dulu, bagiannya di sini berapa? 5 kan? 5 kali 8 dulu. Hah? 40. Tamam. Kemudian dari masalah yang terakhir 3. Nah, dikalikan berapa? 5. 3 kali 5 15. 15 tambah 40 berarti 45. Hah? 55. Tayyib. Tulis 55. Kemudian itu bins, untuk bins tinggal dipindahkan ya. Dipindahkan ke sana. Binsnya mayit kedua tadi. Iya. Berapa? Hah? 16. Naam. Apa kata Syekh di sini? Di bintil mayit tsani min al-jami' al-ula 2 madruban fi usul mayit tsalits 8 bi 16. Karena ini harus digabungkan semua di sini, semuanya dikali dengan ini. Tadi 2 kali 8 berapa? 16. Terus 16 di sini. Baik. Kemudian zaujah yang tersisa ya. Sama bint. Zaujah berapa? Jatahnya zaujah? Enggak. 1. Berarti kali 5. Kali 5. Kali sihamnya 5. 5. Berarti 5. Bint berapa? 4. 4 kali 5. Berapa? 20. Nah, inilah hasil akhirnya jami'ah terakhir yang mengumpulkan semua masalah. Berarti harta dibagi 96. Satu-satunya ibn yang tersisa di ujung ya. Ini dia dapat berapa? Paling banyak karena dia bertahan hidup. Dapat 55. Kemudian bint mayit yang kedua dapat 16. Kemudian zaujah mayit yang ketiga dapat 5. Bintnya dapat 20. Di total coba. 55 tambah 16 tambah 5 tambah 20. Sama hasilnya 96. Nah, berarti benar. Sesuai yang disebutkan Syekh. Dirapikan lagi. Sama? Sistemnya begitu. Nanti tinggal diatur aja. Jadi kalau misalkan pas nulis seperti tadi numpuk ya, berarti kan digeser supaya tidak numpuk. Nah, intinya di jami'ah yang terakhir kolomnya masing-masing sesuai dengan posisinya sejajar. Ya. Nah, seandainya ini seandainya saja untuk mohonkan ke antum. Seandainya ini perbandingan misalkan antara saham mayit ini dengan asul masalahnya muwafaqah misalkan ya. Muwafaqah. Berarti kan kita ambil wafatnya ini kan? Ya, misalkan berapa ya muwafaqah? 8 dengan berapa misalkan? Asal masalahnya 8, sahamnya misalkan berapa? 4 misalnya ya. Berarti wafatnya ini berapa 8? Atau selain itu misalkan 6 dengan 8. Muwafaqah enggak? 6 dengan 8. Hah? Iya. Wafnya 8 berapa? Masing-masing dibagi berapa? Bagi 2. 8 bagi 2 4. Wafnya ini berarti di sini berapa? Kita tulis. Hah? 4. Iya kan? Ini yang dikalikan ke sini nanti. Kemudian untuk yang dikalikan di sini ya. Untuk dikalikan di yang ditaruh di atas masalah mayit yang berikutnya, wafnya ini kan tinggal dibalik tadi, disilang. Tadi di sini kalau 6, wafnya berapa tadi? Bagi 2 3, berarti di sini 3. Jadi kalau yang di sini dikali 4, maka nanti yang di sini dikali 3. Nah, kalau kita proses hasilnya sama, coba aja kalikan juga dengan ini tadi. 4 kali 6 di sini tadi kita anggap 6 kan? 4 kali 6 berapa? 24. Kita mau bagikan ke ahli warisnya di masalah mayitnya di sini. 24 bagi 8 berapa? Kan 8 tadi. 24 bagi 8 berapa? Tetap dapat 3. Makanya saya katakan Syekh menyingkat. Meringkas, disingkat oleh beliau. Langsung. Karena ini mubayana, ya langsung saja. Ini yang kesini, 8. Sahamnya ini yang kesini. Kalau ini kita proses, sama hasilnya. 8 kali 5 berapa? Yang contohnya di kitab. 8 kali 5 berapa? 40. 40 kita membagikan ke ahli warisnya. Masalahnya berapa? 8. 40 bagi 8 berapa? 5. Cuma Syekh mengatakan dikalikan dengan sahamnya. Disingkat gitu lah. Paham? Supaya antum faham bahwa sebenarnya ini tidak ada bedanya dengan perhitungan al-hal al-thaniyah. Karena di hal al-thaniyah Syekh di sana mengatakan dikalikan dengan juzam kemudian dibagikan ke asal masalahnya. Di sini Syekh mengatakan saham di mayit berikutnya itu dikalikan dengan sahamnya ketika mubayana. Karena disingkat oleh beliau, diringkas. Sebenarnya prosesnya sama. Kalau kita proses hasilnya akan sama. Faham ya? Nah, untuk membantu antum memurojaah semuanya, semua contoh-contoh mulai dari masalah dari hal yang sebelumnya antum buatkan semua bagannya ini, kemudian antum lihat langkah-langkahnya nanti akan tergambar. Bedanya tadi apa? Kan Syekh sudah jelaskan di sini. Apa bedanya al-hal ats-tsalitsa ini dengan tiga surahnya dengan al-hal ats-tsani? Bedanya al-hal ats-tsani semua digabung langsung. Mayit pertama dibuat, mayit kedua dibuat, masalah mayit ketiga dibuat. Iya kan? Langsung diproses satu kali gitu lah. Sehingga menghasilkan jami'ah satu kali. Adapun keadaan yang ketiga ini dengan suaranya, surah-surahnya dibuat satu mayit masalah masih pertama dan masalah mayit yang kedua dulu, hasilkan jami'ah. Selesai, buat lagi masalah mayit yang berikutnya, dibandingkan lagi, bikin lagi jami'ah. Jadi jami'ahnya dua kali, dua proses nih. Jami'ah yang pertama, bikin lagi mayit berikutnya, ada lagi jami'ah yang dua. Hanya di situ bedanya. Nah,